mungkin ku hanya menyesal saat kau pergi. Tapi ku tak lanjut berkata. No! Meski ku hanya relakan segalanya pergi, hatiku tertinggal di sana. Ku minta kau kembalilah di hatiku, kembalilah. Tak dapatkah kau artikan sana. Nafasnya masih ada? Kamu minta air? Ku minta kau kembalilah di hatiku, kembalilah. Tak dapatkah kau artikan. Lanjut lagi.